Mitra bisnis, sangat disayangkan, pengusaha keramik harus terhambat oleh pasokan gas yang minim dari pemerintah yang mengakibatkan tingkat produksi pabrik dan penjualan tidak maksimal. Padahal, kebutuhan akan keramik terus meningkat seiring pertumbuhan pasar properti. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, apa komentar Anda? Sekarang baru berbicara sama pemerintah mengenai pasokan gas, belum juga selesai. Kepala BP Migas sudah memberikan angin kepada KKS semua bahwa harus ada perubahan harga. Ini pemerintah posisinya sekarang mencoba membawa kita di dalam pertumbuhan ekonomi atau menjatuhkan perindustrian di sini secara industri. Ini yang saya lihat bahwa kita sudah dibarengin dengan biaya ekonomi yang sangat mahal. Kenapa di dalam porsi kenaikan harga ini masih terus dibicarakan? Artinya sekarang kelihatan dong bahwa PGN punya profit sangat besar dong dari pembelian 1,8 mau dinaikin jadi 5,5 dolar. Sedangkan PGN waktu menerima 1,8 dia jual ke pelanggannya 4,3 dolar. Untungnya besar sekali. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah untuk menurunkan profitnya dia untuk membantu industri, bukan menaikkan harga. Di samping kita sudah kesulitan pasokan. Dengan kondisi seperti ini, apakah industri akan terus menaikkan harga jual, Pak? Harga kita tiap hari juga udah naik. Karena apa? Tingkat kebutuhan bahan baku, tingkat kebutuhan segala hal sudah naik. Jadi kita tidak menunggu sambil apapun yang dinaikkan kita naik. Kita juga udah naik dengan segala hal. Bagaimana jika industri mengimpor gas, Pak? Import pun banyak kendala-kendala mengenai izin dan lain sebagainya. Pemerintah sekarang kan belum siap dalam hal ini semua. Untuk itu pemerintah harus berbuat sesuatu untuk melindungi industri dulu. Sudah berapa banyak, Pak, kerugian yang dialami industri keramik dalam negeri? Segala angka kerugian pemerintah sudah tercatat dengan baik. Sekarang hanya perlu ada keputusan bagaimana memutuskan menjalankan semua kebijakan untuk industri. Kalau kerugian kita udah tiap hari rugi, udah nggak bisa dihitung lagi, digitnya udah nggak ada. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Pemerintahnya harus bikin keputusan untuk industri, bukan kita yang harus mengemisin keputusan. Mau naik harga boleh, mana pasokannya, mana barangnya, mana jaminannya, secara kuantitas sama kualitas. Baru bicara harga dong. Industri siap untuk mendukung pemerintah. Tapi pemerintah juga harus jelas keputusan politiknya apa, mau ekspor apa mau domestik. Bisa nggak pemerintah saat ini memutuskan sebuah keputusan politik untuk tidak supply ke Singapura? Karena Singapura tidak membawa investasi apa-apapun kepada Indonesia. Kenapa kita masih lindungin dan memberi keputusan politik untuk mensuplai gas ke mereka? Demikian Ahmad Wijaya. Saya Kiki Wijaya.